إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada kitabus shalah, yaitu tentang rukun-rukun dari as-shalah. Dan yang terakhir kita sebutkan tentang takbiratul ihram dan tata cara di dalam melakukan takbiratul ihram. Berikutnya adalah rukun yang ketiga, qiraatul fatihah murattabatan fi kulli rak'atin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Membaca surat Al-Fatihah secara teratur pada setiap rakaat, yakni diwajibkan pada setiap rakaat. Karena ada orang yang mengatakan yang diwajibkan itu hanya satu kali saja. Yang benar adalah diwajibkan pada setiap rakaat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang dinafikan di sini adalah nafyus sihhah. Bukan nafyul wujud, bukan penafian keberadaan salat tersebut, akan tetapi yang dinafikan adalah kesahan dari sholat tersebut. Sehingga tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya qiraatul Fatihah merupakan suatu yang wajib dan harus, dan bahkan kedudukannya di dalam sholat merupakan salah satu dari rukun ibadah sholat. Wa yastathna min dzalika al-masbuq. Diperkecualikan dalam hal ini adalah al-masbuq, orang yang terlambat atau tertinggal. Idza adraka al-imama raki'an aw adraka man min qiyamihi man lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah. Wa kadza al-ma'mumu fil jahriyah. Diperkecualikan di sini seorang yang masbuk, yang terlambat, apabila dia mendapati imam dalam keadaan ruku, atau dia mendapati imam berdiri, akan tetapi dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Baru saja berdiri, tiba-tiba imamnya ruku, sehingga dia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Maka hukum yang tadi disebutkan diperkecualikan bagi yang memiliki keadaan yang baru saja kita sebutkan. Wa kadza al-ma'mumu fil jahriyah. Begitu pula bagi makmum pada salat jahriyah. Pada salat jahriyah, menurut salah satu pendapat, tidak diwajibkan baginya untuk membaca Al-Fatihah. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum menurutnya. Yustathna min qira'atiha, lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula. Akan tetapi kalau dia membacanya di saat imam diam, maka yang demikian itu lebih utama. Akhdan bil ahwat. Ini dalam rangka untuk menempuh jalan kehati-hatian. 6. Ini menurut salah satu pendapat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sepakati bersama bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib. Dan bahkan rukun dari ibadah sholat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Dan seperti yang kita katakan tadi, mereka mengatakan itu adalah rukun dari ibadah sholat. Dalilnya apa? Hadith-hadith yang tadi kita sebutkan, diantaranya la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Begitu pula hadith la tujzi'u sholatun la yaqra'u rajulu fiha bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang pelakunya tidak membaca Al-Fatihah pada sholat tersebut. Nah, hadith dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu continue di dalam melakukan hal ini. Setiap rakaat, setiap salat beliau selalu membaca Al-Fatihah. Nah. Sehingga oleh karena itu kita sebagai umat beliau diperintahkan untuk mengikuti beliau. Sebagaimana yang beliau katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan juga di dalam hadis al-musi' fi salatihi, orang yang salah dan keliru di dalam salatnya, Nabi mengajarkan kepadanya Al-Fatihah. Nabi mengajarkan kepadanya Al-Fatihah agar dia membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah hal itu semuanya pada seluruh rakaat sholatmu. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, jumhur ulama berpendapat bahwasanya membaca Al-Fatihah itu wajib sebagai rukun di dalam sholat. Baik dia dalam keadaan sendiri menjadi imam ataupun menjadi makmum. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit ketika sholat jahriyah. Ketika sholat jahriyah. Apa itu sholat jahriyah? Yaitu sholat yang padanya al-imam mengeraskan suara. Sholat maghrib, insya, dan subuh. Sholat jumat, sholat id, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Terjadi perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya bagi makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan dia harus diam. Dia harus diam mendengarkan bacaan imam. Ketika imam menjaharkan bacaannya. Mereka berdalilkan dengan hadis. Mangkana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, yakni salat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Nah. Barakallahu fikum. Dan juga mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum 'anil qira'ati ma'al imam qala fantahan nasu 'anil qira'ah fi ma yajharu fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melarang para jamaah untuk membaca bacaan bersama imam, maka kaum muslimin pun meninggalkan bacaan pada sholat-sholat yang dijaharkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Mereka mengatakan berdasarkan hadis ini bahwasanya perintah untuk membaca Al-Fatihah itu dimansuhkan berdasarkan hadis ini. Sehingga oleh karena itu, qira'atul Fatihah, membaca Al-Fatihah di belakang imam, yang dia menjaharkan bacaannya itu tidak wajib. Nah, karena hukumnya sudah dimansuhkan. Barakallahu fikum. Dan mereka memiliki alasan-alasan yang lain. Di antaranya secara al-aql, annal qira'ah idza kana al-insan yastami' laha qira'atan lahu hukman, annahu la fa'idata min jahril imam bil qira'ati idza lam taskut anil ma'mum. Wa kaifa yaqra'u imamuhu qad qara'a wa imamuhu qad qara'a. Bahwasanya tidak ada faedah dari bacaan imam kalau seandainya makmum juga harus membaca. Gak ada faedah berarti. Apa fungsinya makmum imam menjaharkan bacaan sementara makmum juga harus untuk membaca Al-Fatihah tersebut? Berarti gak ada faedah kalau begitu. Naam, apabila imam menjaharkan bacaannya. Fahada abatun minal hukum. Ini adalah sebuah kesia-siaan di dalam sebuah hukum. Nah, ini menurut mereka. Wa illa, banyak dari para ulama, dan yang ma'ruf pada zaman sekarang ini, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, mengatakan bahwasanya wajib bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendiri untuk membaca Al-Fatihah, baik pada sholat sir ataupun pada sholat jahr, dalam setiap rakaat. Nah, mereka memiliki dalil yang banyak. Adapun tadi dalil yang disebutkan, inna qira'atal imam, mangkana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Dibantah, hadis ini dibantah oleh mereka dengan mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dikarenakan hadis ini mursal, sanadnya terputus. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkritik hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkritik hadis ini. Beliau mengatakan hadza khabarun lam yathbut inda ahli al-ilmi liirsalihi wa inqita'ihi. Ini adalah hadis yang tidak diterima oleh ahlul ilm. Yang tidak ditetapkan oleh ahlul ilm. Di sisi ahlul ilm. Kenapa? Liirsalihi. Dikarenakan hadith ini mursal. Dan hadith ini maktu'. Terputus sanadnya. Nah. Barakallahu fikum. Lalu, tadi ada yang mengatakan bahwasanya, lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang bacaan di belakang imam yang sholatnya dijaharkan. Nah, maka dijawab bahwasanya hadis ini sifatnya umum. Sementara untuk membaca Al-Fatihah itu sifatnya khusus. Bagaimana menjama antara dua hadis ini? Tadi seperti yang kita katakan bahwasanya hadis Abu Hurairah ini sifatnya umum. Sementara perintah untuk membaca Al-Fatihah itu sifatnya khusus. Dan tentunya kita harus lebih mendahulukan hadis-hadis yang sifatnya umum, sifatnya khusus. Perintah-perintah yang sifatnya khusus daripada perintah-perintah yang sifatnya umum. Jadi jamaknya adalah bahwasanya pada hadis Abu Hurairah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk diam ketika imam membaca ayat kecuali pada surat apa? Al-Fatihah. Nah, kecuali pada surat Al-Fatihah. Ini makna ayatnya. Bahkan di dalam riwayat Muslim, tadi kita katakan hadis tadi diriwayatkan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah. Nah, yang mengatakan bahwasanya Nabi melarang membaca ayat bagi makmum setelah itu. Nah, Nabi melarang kaum muslimin para jamaah untuk membaca ayat setelah itu. Bahkan Abu Hurairah sendiri di dalam riwayat Imam Muslim mengatakan man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Barang siapa yang salat naam kemudian dia tidak membaca Ummul Qur'an. Apa itu Ummul Qur'an? Al-Fatihah. Fahiya khidajun. Maka sholatnya itu adalah khidaj. Batal. Sampai tiga kali. Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah. Ada yang bertanya kepada Abu Hurairah setelah beliau meriwayatkan hadis tersebut, inna nakunu wara'al imam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita di belakang imam? Apakah tetap kita membaca Al-Fatihah? Abu Hurairah mengatakan, ikra' biha fi nafsik. Naam. Bacalah surat tersebut fi nafsik, yakni dengan berbisik. Naam. Dibaca dengan suara yang pelan. Dengan suara nafas. Nah, tanpa mengeluarkan suara. Barakallahu fikum. Tentunya, rawil hadith adalah orang yang paling paham dengan hadith tersebut. Saya ulangi, rawi yang meriwayatkan hadith, afqah min ghairihi, lebih paham daripada selainnya. Hadith yang mereka sebutkan sebagai dalil, bahwa makmum tidak usah membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah, naam adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Maka kita katakan naam rawil hadis afqah min ghairihi, yang meriwayatkan hadis itu lebih paham daripada selainnya. Bagaimana pemahaman Abu Hurairah dari hadis tersebut? Di sini ada rinciannya. Nah, bahkan ketika ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau kita di belakang imam? Beliau menjawab, ikra' fi nafsik, ikra' biha fi nafsik. Bacalah dengan suara yang pelan, dengan suara yang berbisik-bisik. Nah, dan bahkan, barakallahu fikum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salawati allati yujharu fiha bil qira'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami yang mana pada salat tersebut bacaan dijaharkan. Faltabasat alaihi al-qira'ah. Lalu Nabi terganggu bacaannya dikarenakan para jamaah juga ikut membaca. Falamma sarafa aqbala alaina biwajhihi. Ketika selesai dari salat, beliau menghadap kami dan mengatakan, "Hal taqra'una idza jahartu bil qira'ah?" Apakah kalian juga membaca apabila saya menjaharkan bacaan? Faqala ba'duna inna nasna'u dzalika. Sebagian kami mengatakan kami melakukan hal demikian wahai Rasul. Lalu Nabi mengatakan fala. Jangan kalian lakukan. Mali una yunazi'uni al-Qur'an. Fala taqra'u bi syai'in min al-Qur'an, Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Kenapa saya diganggu dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Maka janganlah kalian membaca dengan sesuatu pun dari Al-Quran apabila saya menjaharkan bacaan illa bi ummil Quran. Kecuali dengan ummul Quran. Janganlah kalian membaca sesuatu pun dari Al-Quran apabila saya menjaharkan bacaan illa bi ummil Quran, kecuali dengan ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Nas ini mahallun niza, fi mahallin nassun fi mahallin niza. Dalil ini menjadi sebagai, barakallahu fikum, sebagai penengah dari perselisihan tadi yang kita sebutkan. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan hadis ini datang pada sholat jahriyah. Cerita hadis ini terjadi pada sholat jahriyah. Barakallahu fikum. Dan di sini Nabi SAW menegaskan, jangan kalian membaca sesuatu pun dari Al-Quran illa bi ummil Quran, kecuali dengan ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Lalu tadi kita mengatakan mereka berdalil bahwasanya kalau seandainya imam menjaharkan lalu makmum juga membaca, apa faedah dari bacaan imam yang dijaharkan? Nah, enggak ada faedah kalau begitu. Ini adalah sebuah kias. Sebuah kias. Kias ketika berhadapan dengan nas, maka kias tersebut tidak bisa diterima. Bagaimanapun, naam, logika yang disebutkan, apabila berhadapan dengan nas yang sharih, maka kias tersebut mardud, tertolak. Di sini ada hadis yang menyebutkan baik secara umum ataupun secara khusus. Adapun pelarangan dari Nabi SAW, janganlah kalian membaca ketika imam menjaharkan, yakni kita dilarang membaca ayat-ayat lain selain dari surat Al-Fatihah. Larangan tersebut sifatnya umum, kemudian ada pengkhususan dari hadis-hadis yang menjelaskan perintah untuk tetap membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini sebagai pengkhusus dari larangan-larangan yang disebutkan secara umum tadi. Nah, barakallahu fikum. Tentang kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum, tadi kita sebutkan tetap wajib walaupun pada sholat jahriyah, dan itulah pendapat yang benar. Hanya saja, hal itu tidak diharuskan bagi seseorang untuk membacanya apabila pada beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika dia mendatangi jamaah sholat dalam keadaan imam ruku. Dalam keadaan imam ruku. Atau dia datang, barakallahu fikum, di dalam sholat, imam dalam keadaan berdiri, hanya saja baru sebentar dia berdiri, masuk di dalam sholat, barakallahu fikum, imam langsung ruku, sehingga dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Nah, maka pada dua keadaan tadi yang kita sebutkan, tidak diharuskan bagi dia untuk membaca Al-Fatihah, dan dia terhitung mendapatkan satu rakaat. Hal ini berdasarkan hadis tentang Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita sebutkan secara ringkas, yang mana dia mendatangi jamaah sholat yang dipimpin oleh Nabi SAW, yang mana ketika itu Nabi sedang ruku. Dan dia bahkan ruku sebelum masuk shaf. Nah, buru-buru, naam, supaya tidak terlambat, dia ruku, padahal dia belum masuk shaf. Setelah sholat, dia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Dan tidak disebutkan di dalam hadis tersebut, apakah dia menambah rakaat atau tidak. Tidak disebutkan. Nah, tidak dijelaskan di situ bahwasanya dia menambah satu rakaat lagi atau dua rakaat lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, naam, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan semangat untukmu, akan tetapi jangan engkau ulang. Maksudnya bagaimana? Jangan engkau ulang perbuatan tergesa-gesa di dalam mendatangi ibadah sholat. Nah, andai kata barakallahu fikum, bahwasanya Abu Bakr ini tidak mendapatkan satu rakaat dikarenakan dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh dia untuk menambah rakaat lagi, menambah salat. Nah, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Nabi ridho terhadapnya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakr ini disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sikap tergesa-gesa itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga oleh karena itu apabila makmum mendapati imam dalam keadaan ruku atau sebelum ruku hanya saja dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah, maka diharuskan maka dia telah mendapatkan satu rakaat dan tidak diharuskan bagi dia untuk menambah satu rakaat lagi. Naam. Barakallahu fikum. Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu bukan rukun, akan tetapi wajib. Membaca Al-Fatihah itu bukan rukun, akan tetapi wajib. Sehingga oleh karena itu, jadi ada dua pendapat di sini tentang kewajiban membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. Kalau yang mengatakan rukun, apabila dia lupa membaca Al-Fatihah, maka wajib diganti satu rakaat penuh. Nah, bagi yang mengatakan itu wajib, apabila dia lupa membaca Al-Fatihah, cukup dengan diganti dengan apa? Sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya adalah ar-ruku. Ar-ruku fi kulli rakaatin. Melakukan ruku pada setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Dikarenakan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Rukuk dan sujudlah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musyi' as-salah. Dan juga dikarenakan sabda Nabi terhadap orang yang keliru di dalam sholatnya, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau na'am tatma'inna raki'an. Tenang dalam keadaan rukuk tersebut. Tuma'ninah dalam keadaan rukuk tersebut. Nanti akan kita jelaskan makna dari at-tuma'ninah. Tadi di dalam ayat yang baru saja kita sebutkan pada surat Al-Hajj ayat 77, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk rukuk dan sujud. Berkata Al-Imam Al-Alusi, makna rukuk di sini adalah sallu. Wa 'abbara 'anis salati bihima li'annahuma a'zamu arkaniha wa afdaliha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah sholat dengan menyebutkan kalimat rukuk dan sujud. Nah, rukuk dan sujudlah. Nah, maksud ayat ini apa? Ayat ini di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Akan tetapi Allah menyebutkannya dengan lafaz rukuk dan sujud. Kenapa? Li'annahuma a'zamu arkaniha wa afdaliha. Dikarenakan rukuk dan sujud ini adalah rukun sholat yang paling besar dan paling agung. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin yang beriman untuk sholat, Allah menyebutkannya dengan lafaz irka'u wasjudu. Rukuk dan sujudlah kalian. Maksudnya, dirikanlah sholat yang mana di dalamnya ada ruku' dan sujud, yang mana ruku' dan sujud ini adalah rukun sholat yang paling besar dan yang paling utama. 6. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para fuqaha, tadi kita katakan bahwasanya diwajibkan di dalam ruku' Naam, kita melakukannya dengan tuma'nina, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Naam. Maksud dari paling ringan dari tuma'nina itu adalah kita paling ringan dari tuma'nina itu adalah sebatas dia bisa membaca tasbih. Sebatas dia membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Naam. Barakallahu fikum. Dan di dalam tuma'nina ini, An-Nabi SAW memerintahkannya untuk dilakukan dengan tuma'nina. Yakni tidak boleh dilakukan dengan gerakan cepat. Punggungnya belum lurus, dia sudah berdiri. Nah, lututnya belum dia tegakkan, dia luruskan, dia sudah berdiri. Maka ini belum tuma'nina. Belum tuma'nina. Dalam sebuah kesempatan, Nabi SAW mengatakan, atimur ruku' was sujud. Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Fawalladhi nafsi biyadihi inni la'arakum min ba'di dhahri. Iza raka'tum wa iza ma sajattum. Iza ma raka'tum wa iza ma sajattum. Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh saya dapat melihat kalian dari arah belakangku. Nah, walaupun posisi kalian di belakangku, saya mampu melihat kalian. Tentunya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mampu melihat kalian ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud. Wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ihi. Dan suatu ketika beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Wa yankuru fi sujudihi wa huwa yusalli. Dan dia mematuk-matuk di dalam sujudnya ketika dia sholat. Nah, seperti burung mematuk gerakan cepat. Seperti burung mematuk makanan. Nah, ayam, burung, unggas mematuk makanan. Lalu Nabi mengatakan, Lau mata ala halihi hadih, mata ala ghairi millati Muhammadin. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia meninggal tidak di atas agamanya Muhammad SAW. Luar biasa. Nah, betapa pentingnya rukuk, betapa pentingnya tuma'nina di dalam rukuk, sampai-sampai ancamannya keras apabila dia tidak melakukan tuma'nina di dalamnya. Yankuru sholatahu kama yankurul ghurabuddam. Dia mematuk di dalam sholatnya seperti burung gagak mematuk. Nah, betapa cepatnya kalau kita melihat burung itu mematuk makanannya. Nah. Matalul ladzi la yutimmu ruku'uhu wa yankuru fi sujudihi matalul ja'i' alladzi ya'kulu tamrah wa tamraini wa tamrataini la yughniyani anhu syai'a. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk-matuk di dalam sujudnya. Nah, seperti orang yang lapar. Oh, seperti orang yang lapar. Nah, lalu dia hanya memakan satu atau dua kurma. La yughniyani anhu syai'a. Sehingga tidak mampu untuk mengenyangkannya. Nah, gak ada faedah berarti sholatnya. Nah, tidak ada faedah. Sholat apabila dia tidak tuma'nina di dalam rukuk dan di dalam sujudnya. Barakallahu fikum. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Tabrani dan Al-Hakim. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sifatus Shalah. Nah, kitab yang sangat-sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ada satu jilid kitabnya, mungkin antum semua punya. Di sana juga ada kitab Aslu Sifatis Sholah, 3 jilid. Dulu saya pernah punya Aslu Sifatis Sholah. Nah, kalau yang Sifatus Sholah yang sering, yang banyak terjemahannya itu cuma 1 jilid. aslu itu semacam barakallahu fikum, kitab bukan kitab tebal atau kitab, dari satu kitab ini ada kitab induknya. Nah, dengan 3 jilid. Judulnya Aslu Kitabish Shalah. Nah, aslu sifatish shalah yang ditulis oleh Imam Al-Albani, ada 3 jilid. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah juga menulis talkhisnya, ringkasan dari sifatul shalah. Nah, rahimahullah Al-Imam Al-Albani, nam rahmatan wasi'atan. Saya sering baca biografi beliau. Nam, beliau ini seorang tukang jam. Nam, tukang jam. Tapi beliau ini punya semangat di dalam membaca. Tapi enggak punya fulus. Dahulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau ingin mencari apa saja, kitab apa saja bisa dicari, dilihat melalui HP atau Google. Dahulu tidak seperti itu. Jadi kalau beliau ingin membaca buku, tertarik pada sebuah buku, nah, dia datang ke toko buku pinjam. Nah, kalau toko bukunya punya stok lebih dari 1, dia pinjam 1. Nah, sampai pemilik tokonya menghubungi beliau, ini stok di toko sudah habis, ayo kembalikan lagi kitab saya, kembalikan sama beliau. Nah, terus seperti itu beliau, sampai beliau, barakallahu fikum, diberikan amanah untuk menjaga perpustakaan. Ini anugerah yang sangat luar biasa sekali, yang beliau sangat syukuri. Kecintaan untuk membaca, sampai beliau diberikan amanah untuk menjaga perpustakaan. Disitulah beliau betul-betul ta'amuk mendalami untuk membaca kitab. Jadi kalau kitab itu raknya tinggi-tinggi. Nah, raknya tinggi-tinggi. Jadi kalau mau naik ngambil kitab yang raknya tinggi itu pakai tangga. Naik ke atas tangga. Nah, jadi kalau beliau bahas itu, naik ke atas tangga. Diceritakan oleh salah seorang muridnya, sampai di atas tangga itu baca sampai 3 jam. Nah, 3 jam, enggak turun, duduk di atas kursi, enggak. Ketika di tangga, dia buka, tertarik. Terus merasa nikmat ketika beliau membaca, luar biasa. Nah, ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Ada orang bermimpi, menceritakan, lalu dia ceritakan mimpi tersebut kepada beliau. Ana lupa mimpinya, yang jelas di situ mimpi tentang kebaikan Al-Imam Al-Albani. Nah, lalu Al-Imam Al-Albani mengatakan, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikanlah saya lebih baik dari apa yang dia sangkakan, dan ampunilah saya dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Naam. Yajibu an yu'lam annal itmi'nan al-wajib la yahsul illa bitahkiki ma ya'ti. Wajib untuk diketahui bahwasanya tumakninah yang wajib, barakallahu fikum, di dalam ruku itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dia melakukan beberapa hal ini ketika ruku. Yakni, kalau kalian ingin melakukan tumakninah di dalam ruku, kalian harus melakukan beberapa hal ini. Nah, yang pertama adalah wad'ul yadain 'ala rukbatain. Yang pertama, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Nah, yang kedua, tafriju asabi'il kaffain. Jari jemarinya dia renggangkan. Nah, ketika dia meletakkan, barakallahu fikum, Naam, kedua telapak tangannya di atas lututnya, dia merenggangkan jari jemarinya. Yang ketiga adalah maddud dhuhri. Maddud dhuhri. Meluruskan tulang punggungnya. Meluruskan tulang punggungnya. Kemudian yang keempat, at-tamkin lirruku' wal maqsu fihi. Dia berdiam. Naam, berdiam pada ruku' tersebut. Hatta ya'khudhu kullu adwin ma'khadahu. Sampai dia merenggangkan setiap dari persendiannya. Naam. Jadi ketika dia sampai pada posisi tersebut, dia diam. Jangan baru sampai langsung berdiri. Nah, sudah pas posisinya tapi baru nyampe langsung berdiri. Ah, ini bukan tumaknina. Dia harus ada diamnya. Nah. Barakallahu fikum. Harus ada diamnya. Dan tadi kita sebutkan minimalnya dia membaca sebatas pada bacaan apa? Tasbih. Sebatas pada bacaan tasbih. Subhana rabbiyal azim. Naam. Itu minimalnya. Barakallahu fikum. Dan apa yang kita sebutkan tadi, naam, apa yang kita sebutkan tadi dari empat catatan tentang kewajiban di dalam buku, itu semuanya disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang banyak. Naam, dalam riwayat-riwayat yang banyak. Berikutnya yang kelima dan yang keenam, ar-raf'u minar ruku' wal i'tidalu minhu. Mengangkat tubuh dari ruku', mengangkat badan, yakni berdiri dari ruku', wal i'tidalu minhu qa'iman, dan berdiri. I'tidal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi', warka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Berdasarkan hadis Al-Musi, Nabi mengatakan, ruku' sampai kalian, sampai engkau tumakninah di dalamnya, kemudian angkatlah badanmu, sampai engkau berdiri secara i'tidal, berdiri tegak. Nah, ini adalah perintah dari Nabi SAW. Nah, perintah dari Nabi SAW, bahkan di dalam hadis, di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, la tatimmu salatun li ahadin minan nas, naam, sampai pada lanjutan yang tadi kita sebutkan. Tidak sempurna salah salat dari salah seorang di antara manusia sampai dia melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk tersebut. Naam. Di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, naam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila dia mengangkat badan atau kepalanya dari ruku, maka istawa qa'iman, dia berdiri tegak. Hatta ya'udu kulla faqarin makanahu, sampai seluruh dari tulang dan persendiannya menempati posisinya semula. Nah, yakni dia tegak berdiri seperti semula. Jangan belum lurus dia berdiri, udah langsung sujud. Nah, sebagaimana ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan bahkan sholat tarawih sampai naam, hanya beberapa menit saja, waliyadzubillah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, la yanzurullahu ila salati abdin la yukimu salbuhu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat salat seorang hamba yang dia tidak menegakkan tulang punggungnya antara ruku' dan sujudnya. Nah, yakni pada posisi i'tidal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.